engkau kayakan, aku akan tetap menjadi pribadi sebaik ini, apapun kemuliaan yang engkau berikan. Begitu. Yang satu itu membuat saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Super sekali Pak Mario, luar biasa. Pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Yes, Bapak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mario. Salam super. Salam super. Nama saya Riwin dari Pamulang. Bapak menyebutkan bahwa kita akan berbahagia kalau kita bersyukur. Ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita supaya bisa tetap bersyukur justru pada saat kondisi yang tidak berbahagia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Riwin. Baik sekali. Lihat ini ya. Kita itu bukan hanya diberi hadiah karena kita baik. Bukan. Karena kita juga mau diuji kelas kita. Tolong diingat ya, tidak ada orang mengatakan dirinya beriman yang tidak diuji. Good. Siapa? Tolong angkat tangan yang pantas merasa menjadi pribadi yang pangkatnya tinggi. Angkat tangan. Good. Dan siap-siaplah diuji untuk itu. Nih, diuji. Ya, betul. Kalau, lihat ya, kalau Anda dikasih uang, dikasih tanah, dikasih banyak bis untuk antar jemput bisnis kita ya, banyak rumah kos-kosan, itu burung dara, banyak sekali. Okay. Kecil. Ya, kalau Anda sudah diberikan ini semua, apakah sulit bagi Anda untuk bersyukur? Sulit? Tidak. Maka tidak ada bedanya pribadi yang hebat dengan pribadi lemah. Kehebatan kita itu dilihat dari kekurangan yang diberikan kepada kita, yet kita melebihkan keimanan kita. Jadi kalau kita dikurangkan, itu tanda bahwa kita harus melebihkan kualitas seseorang dalam kekurangan. Coba sekarang, ini pertanyaan penting sekali. Berapa banyak di antara Anda? Sekarang tolong angkat tangan. Siapa yang merasa harusnya digaji lebih tinggi? Itu mudah-mudahan atasannya melihat. Ya sudah, turunkan sekarang. Ya, lama sekali angkat tangannya. Sahabat Indonesia yang super, perhatikan ini. Banyak di antara kita yang bersikap buruk karena merasa digaji kecil. Ya selama gajiku kecil untuk apa? Selama gajiku kecil untuk apa? Pertanyaan saya. Bisa berubah jadi baik enggak gaji Anda dengan sikap seperti itu? Tidak. Semakin kita dinistakan, direndahkan, semakin hebat. Itu tanda orang, karena tidak ada orang yang tersiksa, yang doanya diabaikan. Itu. Rasanya indah sekali apabila kita sekarang dengan hati yang sudah sebening kristal, bisa lebih mengerti dan bisa lebih mengetahui caranya bersyukur. Kesimpulan dari program kali ini mungkin Pak. Terima kasih Mas. Program Sahabat Indonesia yang super, yang jiwanya sebening kristal. Marilah kita membantu orang lain untuk melihat keindahan dari yang biasa, dari yang wajar. Marilah kita undang orang untuk merayakan kesederhanaan, untuk melihat bahwa yang mereka miliki adalah yang sudah terbaik, agar mereka pantas bagi yang lebih baik lagi. Nasihatnya kepada kita, teladankanlah keberanian untuk hidup dengan sepenuhnya. Teladankanlah kesetiaan kepada yang benar, lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya ulangi, teladankanlah keberanian untuk hidup dengan sepenuhnya. Teladankanlah kesetiaan kepada yang benar, lalu perhatikan apa yang terjadi. Mudah-mudahan kita segera bertemu pada kesempatan yang lain, dan dengan harapan setelah kita mengetahui bagaimana caranya, agar kita memiliki hati sebening kristal, kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Hilbram Dunar, selamat malam, sampai jumpa, salam super. Cara yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di harapanku. Biasa saja waktu berkenalan, lewatlah sudah. Ada yang menari pancaran diri, terus mengganggu. Mendengar cerita sehari-hari